Goda-goda, jangan kau menggoda-goda. Aku jutek, lagi jutek. Rayu-rayu, jangan kau merayu-rayu. Aku jutek, aku jutek, aku jutek. Jangan kau menggoda.